Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله masih melanjutkan pembahasan tentang al-khauf, tentang rasa takut dari kitab Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin. Qala Ibnu Qudamah rahimahullah, wa min a'jabi ma zahiruhu ar-raja'u wa huwa syadidu takhwif. Dan di antara min a'jabi ma zahiruhu ar-raja', sesuatu yang paling mengherankan, madzahirur raja, sesuatu yang tampaknya memberikan suatu harapan, wa huwa syadidut takhwif, tapi ternyata itu sesuatu yang sangat menakutkan. Sebagian ayat yang mungkin sekilas bagi sebagian orang dianggapnya sebagai ayat-ayat yang memberikan harapan, tapi sesungguhnya bila dicermati terdapat padanya takhwif, sesuatu yang sangat menakutkan, yaitu diantaranya firman Allah Azza wa Jal, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihah thumma ihtada. Dan sungguh aku la ghaffar, benar-benar maha pemberi ampunan, liman taba, bagi siapa saja yang bertaubat, wa amana, dan beriman, wa amila salihah, serta beramal saleh, thumma ihtada, kemudian ia mendapat petunjuk. Fa innahu 'allaqa al-maghfirata 'ala arba'ati syurutin yab'udu tashihuha. Karena ternyata di sini ayat ini yang memberikan harapan maghfirah dari Allah Azza wa Jalla, ternyata Allah Azza wa Jalla mengaitkan maghfirah, ampunannya, pada empat perkara, empat syarat, yab'udu tashihuha, yang jauh untuk kita benarkan keempatnya itu pada diri kita, untuk kita luruskan keempatnya itu pada diri kita. Sekilas ayat itu memberikan harapan maghfirah, dan Allah Maha Pemberi Maaf, Maha Pengampun. Tapi untuk siapa? Untuk mereka yang bertaubat, beriman, beramal saleh, kemudian mendapat petunjuk. Nah, apakah kita mampu melakukan empat hal tersebut? Apakah kita benar-benar bisa mewujudkan masing-masing dari empat syarat itu dengan benar, dengan sahih, taubat yang sungguh-sungguh, bukan sekedar pengakuan taubat, tapi betul-betul suatu penyesalan yang mendalam dari diri kita atas perbuatan-perbuatan dosa kita. Betul-betul bertekad untuk tidak kembali pada dosa-dosa yang pernah dilakukan. Mampukah semuanya itu kita wujudkan? Semua syarat-syarat taubat. Begitu pula amana, beriman. Bisakah kita benar-benar menjadi seorang yang beriman dengan iman yang lurus, iman yang sahih, iman yang sempurna, beramal saleh? Betulkah amal kita sudah saleh? Sudahkah terpenuhi syarat-syarat untuk dikatakan sebagai amal yang saleh? Kemudian berjalan di atas petunjuk, ihtada. Nah, ternyata bila kita perhatikan, tidak semudah itu mendapat maghfirah dari Allah Azza wa Jal. Memerlukan dari kita kesungguh-sungguhan untuk mewujudkan empat syarat tersebut, sehingga dengannya kita memperoleh maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, seperti kata beliau Ibnu Qudamah rahimahullah, ayat ini nampaknya memberikan raja, tapi terselip padanya takhwif, sesuatu yang sangat menakutkan. Wa minal mukhawifat, dan di antara ayat-ayat yang memberikan rasa takut adalah firman Allah Azza wa Jal, wal asr, innal insana lafi khusrin. Demi masa, sesungguhnya manusia seluruhnya benar-benar dalam keadaan merugi. Lafi khusrin, benar-benar dalam keadaan merugi. Kecuali orang-orang yang mewujudkan hal-hal berikutnya. Illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Kecuali yang beriman, beramal saleh, saling wasiat-muasiati dalam kebenaran, dan saling wasiat-muasiati dalam kesabaran. Nah, apakah kita sudah mewujudkan keempat hal tersebut? Iman, amal saleh, kemudian tawasau bil haq, yakni mendakwahkan, mengajak untuk kebaikan, menyuruh kepada kebaikan, al-amru bil ma'ruf. Kemudian sudahkah kita bersabar di atas kebaikan tersebut, di atas al-amru bil ma'ruf wa nahya anil munkar, menghadapi berbagai ujian, cobaan? Apakah betul-betul kesabaran sudah kita penuhi, atau kita menganggap diri kita telah bersabar sementara belum teranggap di sisi Allah Azza wa Jal? Mungkin ada keluh kesah dari diri kita. Sabar intinya dalam kalbu kita. Bagaimana kita menerima takdir Allah Azza wa Jal? Betulkah sudah pasrah kepada Allah? Atau masih banyak su'udzan, buruk sangka kepada Allah Azza wa Jal terhadap takdir-takdirnya? Atau masih sering tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang sesungguhnya tertuju pada diri kita masing-masing. Sudahkah kita melaksanakannya? Karena bebasnya kita dari khusr, kerugian, tergantung dengan itu semuanya. Bebasnya kita dari al-khusr, yaitu kerugian, tergantung dengan itu semuanya. Kalau itu tidak kita wujudkan, maka kita masih terancam untuk tergolong mereka yang merugi. Na'udzubillah min dzalik. Tsumadzakara ba'daha arba'ata syurut. Allah menyebutkan setelah firman-Nya innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia semuanya dalam keadaan merugi kecuali, dan seterusnya, empat syarat Allah sebutkan. Biha yaqa'ul khalas minal khusran. Dengan keempatnya seorang akan lepas dari kerugian. Termasuk juga ayat yang sangat menakutkan adalah firman Allah Azza wa Jal, pada surat As-Sajdah ayat 13. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Walau syi'na, dan sungguh lau syi'na, bila kami berkehendak, la'atayna, kami akan berikan kulla nafsin, tiap jiwa, hudaha, petunjuknya, walakin haqqal qawlu minni, akan tetapi telah benar ucapanku, telah tetap ucapan dariku, la'amla'anna jahannama, sungguh benar-benar aku akan memenuhi jahannam, minal jinnati wan nas, dengan makhluk dari jin, wan nas, dan manusia ajma'in seluruhnya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ayat ini juga begitu menakutkan bila kita merenungkan isi dan kandungannya, di mana Allah Azza wa Jal bila menghendaki, Allah Maha mampu untuk memberikan hidayah kepada semua manusia. Tapi karena hikmah Allah Azza wa Jal, dan Allah Maha hikmah, Allah Azza wa Jal telah menetapkan masing-masing surga dan neraka dengan penduduknya. Siapa yang bakal menjadi penghuni surga, siapa yang bakal menjadi penghuni neraka. Sementara itu semuanya adalah sesuatu yang kita tidak ketahui, dan kita tidak mengetahui nasib kita masing-masing. Apakah tergolong mereka yang min ahli nar, na'udzubillah min dzalik, atau tergolong ahlul jannah, nasallallahu dzalik. Nah, semuanya dalam rahasia Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak tahu. Oleh karenanya tidak ada peluang bagi kita kecuali banyak-banyak memohon, berdoa, dan berusaha, karena Allah Azza wa Jal memudahkan jalan masing-masing menuju ke tujuannya. Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, "Wa ma'lumun annahu law kana al-amru musta'nafan lam taddatil a'ma'u fit tahayyul." Satu hal yang diketahui, seandainya perkara ini, yakni terkait dengan ketetapan manusia, itu sesuatu yang musta'naf, baru bermula, belum ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal, lam taddatil atma', keinginan manusia tentu akan memanjang, artinya berusaha, fitahayyul, dalam yakni suatu upaya bagaimana supaya bisa selamat dari neraka, masuk ke dalam al-jannah. Fa amma ma huqqa fil qidam, adapun sesuatu yang telah ditetapkan di masa yang lalu, wala yumkin tadarukuhu, tidak mungkin untuk diralat, untuk dirubah. Falaisa illa taslim, maka tidak ada peluang kecuali berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Tentu bukan berarti tidak ada usaha. Berserah diri kepada Allah Azza wa Jal pada hasil dari usaha kita. Nabi SAW telah berkata kepada para sahabatnya, "I'malu fakullun muyassar lima khuliqalah." Beramallah kalian, berbuatlah kalian. "Fakullun muyassar lima khuliqalah." Masing-masing akan dimudahkan untuk melakukan sesuatu yang ia menuju kepadanya. Seorang yang diciptakan sebagai ahlu jannah akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan ahlu jannah. Dan seorang yang diciptakan untuk nar, neraka, maka akan mudah beramal dengan amalan ahlu nar. Tapi semuanya adalah rahasia Allah Azza wa Jalla. Kita dibebani untuk berbuat. Kita diberi ikhtiar diberi kemampuan memilih, kita diberi kudrah, diberi kekuatan, dan Allah Azza wa Jal mengaitkan hukum-hukumnya dengannya, maka berbuat, beramal, berusaha, sesuatu yang itu menjadi rahasia Allah, kita tidak bisa mengetahuinya, dan kita hanya bisa berserah diri kepada Allah Azza wa Jal dengan usaha kita. Semoga usaha-usaha kita ini menunjukkan dan menjadi alamat bahwa Allah Azza wa Jal menghendaki kebaikan untuk kita sebagai ahlu jannah. Nasallallahu alaihi. Laula anna Allah Ta'ala latafa bi'arifi wa rawaha qulubahum birraja' lahtaraqat minaril khauf. Kalaulah bukan karena Allah Azza wa Jal bersikap lembut kepada orang-orang yang mengenalnya, dan kalaulah bukan karena Allah Azza wa Jal memberikan rahah, kelapangan bagi kalbu-kalbu hambanya dengan adanya roja, harapan-harapan, lah tarakat minaril khauf, tentu kalbu manusia akan terbakar karena ketakutan. Namun Allah Azza wa Jal Maha Rahman Rahim bi'ibadihi, Allah latifun bi'ibadih, Allah memberikan banyak harapan kepada kita dan menyuruh kita beramal. Yang penting beramal, yang penting beramal. Allah yang menentukan nantinya kita akan kemana. Semuanya telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal, namun kita tidak tahu, dan yang penting kita berusaha dan beramal. Qala Abu Darda radhiyallahu anhu, ma ahadun amina ala imanihi an la yuslabahu indal maut illa sulibah. Abu Darda radhiyallahu anhu pernah berkata, ma ahadun amina, tidak seorang pun merasa aman, ala imanihi terhadap imannya, an la yuslabah, untuk tidak tercabut, indal maut, saat kematian, illa sulibah, kecuali justru imannya akan tercabut. Yani Abu Darda radhiyallahu anhu menggambarkan kepada kita bahwa seorang muslim, seorang mukmin, jangan merasa aman untuk kehilangan imannya. Jangan merasa dirinya akan tetap istiqamah dan tidak akan pernah tergelincir. Siapa yang menjamin? Tidak ada yang menjamin keistiqomahan kita. Kita tidak tahu. Wahyu telah terputus. Oleh karenanya, seseorang dari kita tidak mengetahui bagaimana akan menutup kehidupannya. Jangan sekali-kali merasa aman dan bakal tetap beriman sampai akhir hayatnya. Seseorang tetap terancam. Syaitan akan terus menggoda. Selama hayat masih dikandung badan, syaitan akan tetap menggoda. Oleh karenanya, jangan merasa aman dari ketergelinciran. Tidak seorang pun merasa aman dan yakin bakal tetap di atas imannya sampai mati. Justru orang yang seperti inilah yang sangat dikhawatirkan untuk tercabut imannya, tergoda oleh syaitan. Oleh karenanya, para pendahulu kita, para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in, walaupun mereka telah mendapat tazkiyah dari Allah Azza wa Jal radhiyallahu anhum, Allah ridha terhadap mereka, dan bahkan perorangan di antara mereka, sebagian mereka telah disebut sebagai ahlul jannah, tapi mereka tetap merasa takut, merasa khawatir. Umar radhiyallahu anhu khawatir terhadap dirinya. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, seperti kata Ibnu Abi Mulaika, 30 dari para sahabat Nabi yang beliau temui, semuanya khawatir kalau-kalau mereka terjangkiti kemunafikan. Nah, itulah para pendahulu kita radhiyallahu anhum ajma'in, semuanya merasa khawatir terhadap diri mereka. Dan lebih daripada itu, Nabiullah Ibrahim yang berdoa, wajdubni wabaniya an na'budal asnam, ya Allah jauhkan aku dan anak turunku dari peribadatan kepada berhala-berhala. Ini bukti nyata bahwa beliau radhiyallahu alaihi salam sangat takut dan sangat khawatir. Oleh karenanya Ibrahim At-Taimi rahimahullah mengatakan, waman ya'manul bala ba'da Ibrahim, dan siapa yang merasa aman dari bala, dari bencana setelah Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim khawatir, maka selainnya lebih patut untuk khawatir. Walamma hadarat Sufyan ats-Tsauri al-wafatu ja'ala yabki. Dan ketika kematian itu mendatangi Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, dan beliau seorang ulama besar dari ulama ahlul hadis, ja'ala yabki, mulai beliau menangis. Faqala lahu rajulun, ya Aba Abdullah, maka seseorang pun berkata kepada beliau, wahai Abu Abdullah, araka kathir al-dhunub wa rafa'a shay'an min al-ardi wa qala, wallahi la dhunubi ahwanu 'indi min hadha, walakin akhafu an uslaba al-imana qabla al-maut. Wahai Abu Abdullah, saya melihat engkau banyak dosa. Maka beliau pun mengangkat sebagian dari tanah dan mengatakan, demi Allah, dosa-dosaku lebih ringan daripada ini. Menurut saya, saya anggap dosa-dosa saya lebih ringan dari ini. Saya anggap seperti itu. Tapi akhafu an uslabal iman, yang ku khawatirkan adalah tercabutnya iman dariku qablal maut, sebelum kematian. Ini yang lebih berbahaya. Seandainya seorang mati membawa dosa tapi iman masih ada, maka ia masih berpeluang untuk masuk ke dalam al-jannah. Seandainya pun dia mesti masuk neraka terlebih dahulu. Tapi kalau iman sudah tiada, maka putuslah harapan. Tidak ada harapan sama sekali untuk selamat. Maka itu yang lebih dikhawatirkan. Itu yang lebih ditakuti. Wa kana Sahlun rahimahullah yaqul al-muridu yakhafu an yubtala bil ma'asi wal 'arifu yakhafu an yubtala bil kufri. Beliau pernah mengatakan, al-murid, seorang yang masih tingkatan murid, ya khafu an yubtala bil ma'asi, dia khawatir kalau diuji dengan maksiat-maksiat. Wal 'arif, tapi seorang yang sudah pada tingkatan sebagai orang yang betul-betul mengenal Allah Azza wa Jal, ya khafu an yubtala bil kufr, dia takut untuk diuji dengan kekafiran. Itu yang lebih mengerikan. Wa yurwa anna nabiyyan min al-anbiya syaka ila Allah ta'ala al-ju'a wal-'uri. Diriwayatkan bahwa salah satu dari para nabi mengeluhkan kepada Allah Azza wa Jal atas rasa lapar dan kurangnya pakaian, al-'uri. Fa auha Allah Azza wa Jalla ilaihi, maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadanya, abdi, ama radita an asamtu qalbaka an yakfurani hatta tas'alani dunya. Wahai hambaku, tidakkah engkau ridha untuk kulindungi kalbumu dari mengkufuriku sehingga engkau sekarang minta kepadaku dunia? Fa akhadat turaba fa wada'ahu ala ra'sih. Maka dia pun mengambil at-turab, tanah, lalu dia letakkan di atas kepalanya dan dia berkata, bala qad raditu, iya justru aku telah ridha dengan pemberianmu ini ya Allah. Fa'asimni minal kufri, maka lindungilah aku dari kekafiran. Fa'idha kana hadha khawfal arifin min su'il khatimah ma'arusukhi akdamihim fa'kaifa la yakhafu dhalika du'afa. Maka apabila ini menjadi rasa takutnya orang-orang yang mengenal Allah Azza wa Jal, para ulama, rasa takut mereka dari su'ul khatimah, penutup umur yang buruk dengan datangnya kekafiran dan hilangnya iman, padahal mereka memiliki rusuh aqdamihim, kekokohan kaki mereka di atas iman. Fakaifa la yakhafu dhalika dhu'afa, bagaimana tidak khawatir terhadap yang demikian itu orang-orang yang lemah? Mestinya mereka lebih khawatir untuk jatuh dalam al-kufur. Dan jangan dianggap sepele pula al-ma'asi, maksiat-maksiat. Karena maksiat atau bid'ah ini bisa menjadi baridul kufur, menjadi pos yang akan mengantarkan kepada kekafiran. Banyak orang dari du'afa, orang-orang yang lemah, menganggap sepele perbuatan-perbuatan pelanggaran agama yang ternyata tidak mereka sadari, bisa jadi mereka jatuh dalam kekafiran karena rusaknya keyakinan mereka tanpa mereka sadari. Walisu'il khatimah asbabun, dan ketahuilah bahwa su'ul khatimah, buruk al-khatimah, penutup, yakni buruknya akhir hayat seseorang, memiliki sebab-sebab, tataqaddam 'alal maut, yang mendahului kematian. Su'ul khatimah, penutup yang buruk, tidak begitu saja muncul. Su'ul khatimah, penutup umur yang buruk, tidak begitu saja muncul, tapi ada pendahuluan-pendahuluan sebelum itu. Oleh karenanya disebutkan oleh sebagian ulama, seperti disebutkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitabnya Jami' Al-Ulum Al-Hikam, bahwa sebagian ulama mengatakan al-khawatim mirathus sawabik, penutup-penutup umur itu adalah warisan dari sebelum-sebelumnya. Jadi jangan dianggap seorang tiba-tiba su'ul khatimah sementara sebelumnya betul-betul saleh lahir dan batin, lalu tiba-tiba su'ul khatimah di detik-detik terakhir kehidupannya. Tidak seperti itu. Tapi su'ul khatimah adalah akibat daripada hal-hal yang sebelumnya. Di antaranya adalah misal al-bid'ah, seperti bid'ah yang dikatakan oleh ulama, al-bid'atu baridul kufur, bid'ah itu pos, ibarat seorang membawa surat diantarkan oleh tukang pos kepada tujuannya. Bid'ah adalah pengantar kepada kekafiran, al-bid'atu baridul kufur, tidak boleh dianggap sepele. Padahal ini sesuatu yang sangat membahayakan, karena seseorang yang berbuat bid'ah tidak menyadari kalau dia salah. Dan ternyata sekian bid'ah sedikit demi sedikit menyeret manusia kepada perbuatan-perbuatan kufur, perbuatan syirik, disadari atau tidak. Entah syirik karena memuji makhluk berlebih-lebihan sehingga menempatkan makhluk pada posisi dan tingkatan ketuhanan, disadari atau tidak. Dan bid'ah-bid'ah yang macam-macam, bila diperhatikan sungguh benar apa kata para ulama, bahwa al-bid'atu baridul kufri, bid'ah merupakan pengantar kepada kekafiran. Wan nifaq, kemunafikan. Kemunafikan yang bermacam-macam diantaranya adalah rasa benci kepada syariat yang Allah turunkan, sebagian syariat yang Allah syariatkan, rasa benci atas kemenangan muslimin terhadap orang-orang kafir, dan sebaliknya rasa senang atas menangnya orang-orang kafir terhadap muslimin. Nah, hal-hal seperti ini terkadang tidak disadari oleh manusia, oleh orang yang punya sifat-sifat tersebut, padahal itu merupakan an-nifaq, kemunafikan, yang bila tidak diselamatkan oleh Allah Azza wa Jal, dia betul-betul bisa menjadi munafik, kemunafikan, sifat munafik, yang itu kemunafikan besar. Na'udzubillah min dzalik. Di antaranya juga al-kibr, merupakan salah satu sebab su'ul khatimah, kesombongan yang begitu membahayakan, karena dengan sifat sombong seorang tidak mau menerima kebenaran. Dan yang sangat menakutkan adalah al-kibr wal-iba, menolak syariat karena rasa sombongnya. Bukankah ulama telah menyebutkan di antara al-kufrul akbar, kekafiran yang besar, adalah kekafiran al-kibr, al-istikbar wal-iba, rasa sombong dan menolak syariat karenanya. Seperti yang dilakukan iblis. Iblis tidak mau sujud kepada Adam. Allah syariatkan sujud kepada Adam, syariat dari Allah Azza wa Jalla. Iblis menolak untuk taat kepada Allah karena sombongnya kepada Nabi Allah Adam. Bukan karena sombong kepada Allah Azza wa Jalla, merasa lebih tinggi dari Allah. Tidak. Dia masih bersumpah dengan nama, dengan sifat Allah, fabi'izzatik. Menunjukkan masih punya ta'zim terhadap Allah Azza wa Jalla. Tapi dia kufur karena menolak syariat Allah lantaran kesombongannya kepada Adam. Asjudu liman khalaqta tina. Apakah aku akan sujud kepada makhluk yang engkau ciptakan dari tanah? Ana khairun minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Nah, ahibbati fillah, ini sungguh-sungguh sangat mengerikan. Sejadi sekian banyak manusia kufur karena kufur ini. Menolak syariat karena sombong. Menolak syariat karena sombong. Ini sesuatu yang sangat menakutkan. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Ini termasuk kufrul akbar, kekafiran besar. Sehingga mungkin seseorang akhirnya tertutup umurnya dengan su'ul khatimah karena semasa hidupnya terjangkiti sifat sombong yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan dalam hadis, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk ke dalam al-jannah siapa yang dalam kalbunya ada seberat semut yang kecil, min kibrin, dari sifat sombong. Na'udzubillah min dzalik. Wa na'udzu dzalika min as-sifatil madmumah. Dan yang seperti itu dari sifat-sifat yang tercela. Walidzalika ishtadda khaufus salaf minan nifaq. Oleh karena itu para ulama as-salafus salih ishtadda, betul-betul kuat rasa takut mereka dari sifat kemunafikan. Orang yang semakin kuat imannya akan semakin takut dan semakin khawatir. Seiring dengan meningkatnya iman, akan meningkat rasa takutnya dan kekhawatirannya. Dan sebaliknya, seiring dengan lemahnya iman, akan hilang rasa takutnya. Lihatlah mereka orang-orang yang ahlul ma'asi. Dengan maksiat-maksiat mereka, mereka tidak takut kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak punya kekhawatiran atas dosa-dosa mereka. Padahal kalau kita menengok para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka menganggap dosa yang kecil yang mereka lakukan sebagai muhlikat, penghancur yang menakutkan, ibarat gunung yang akan menimpa mereka. Qala ba'dhum law a'lamu anni bari'un minan nifaq kana habba ilayya mimma tala'at 'alayhi syamsu. Seandainya saya tahu bahwa aku betul-betul lepas dan selamat dari sifat kemunafikan, maka hal itu lebih kusukai, ahabu ilayya mimma tala'at 'alayhi syams, dari semua yang ada di dunia yang matahari terbit menyinarinya. Walam yuridu bidzalika nifaqal aqaid, padahal mereka mengatakan seperti itu, bukan mereka maksudkan nifaq dalam keyakinan. Innama aradu nifaqal a'mal, mereka maksudkan kemunafikan amalan. Yang ini jauh-jauh lebih rendah dibanding, lebih ringan dibanding kemunafikan akidah. Sehingga ahibbati fillah rahimakumullah, ternyata para ulama kita betul-betul luar biasa dalam rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana dengan kemunafikan dalam bab akidah? Mereka tentu lebih-lebih sangat-sangat takut. Kama warada fil hadits sahih, sebagaimana telah datang dalam hadits yang sahih, ayatul munafiki thalathun, tanda kemunafikan itu ada tiga. Idza haddatsa kadzaba, bila seorang itu berbicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, bila dia menjanjikan dia menyelisihi janji. Wa idza tumina khana, dan apabila dia diamanati dia berkhianat. Demikian ahibati fillah rahimakumullah, semoga Allah azza wa jal melindungi kita dari al-kufru wan-nifaq wasyirk ma na'lamuha wa ma lam na'lam. Allahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.